tantangan. Kita harus berpisah, takkan bersatu lagi. Jabatlah tangan ini, ku lepas engkau pergi. Rela hatiku sudah, demi engkau bahagia. Biarlah derita ini dan luka di dalam hati pergi bersama dengan mimpi-mimpi. Bukan perpisahan ini menjadi surat tantangan. Kita harus berpisah, takkan bersatu lagi. Jabatlah tangan ini, ku lepas engkau pergi. Rela hatiku sudah, demi engkau bahagia.